kejam, oh kawanku. Hadapilah semua kenyataan, jangan engkau lari darinya. Pagi yang indah ini, nikmati indahnya. Hari yang cerah ini untukmu. Kau alami, oh kawanku. Tak senada indah yang tercipta bila air mata bergerak. Pagi yang indah ini, nikmati